wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Halaman 111 yang mana sekarang? Wa hadzal iman wa pau su wa qala summa al ijtihad. Aqsama yang mana? Wa hadzal iman al manfi huwa aslul iman billah wa qala aqsama billah itu aqsama Allahu. Baik, tafadhal. Dibaca di sini fikri majuan stop fikri. Ayat tafadhal fikri. Syekh bin Bas rahimahullah taala menyatakan aqsama Allah subhanahu Allah subhanahu wa taala bersumpah di ayat yang mulia ini yaitu la yu'minun ya fala wa rabbika maka demi Rabbmu kata Allah la yu'minun mereka tidaklah beriman hatta yuhaqqimu ka fi ma syajara bainahum hingga mereka menjadikan engkau wahai nabi sebagai hakim pemberi keputusan dari perkara yang mereka perselisihkan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat ini. Ya, annal ibad la yu'minun, bahwasanya hamba tidaklah beriman hatta yuhaqqimur rasula sallallahu alaihi wasallam hingga mereka menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Fima syajara bainahum terkait perkara yang mereka perselisihkan. Ya, wa yanqadu li hukmih dan mereka mesti tunduk kepada hukum Rasul, radina muslimina dengan dalam keadaan mereka ridha, dalam keadaan mereka berserah diri, min ghairi karahatin wala harajin, tanpa ada karohah kebencian. Dan tanpa ada haraj keberatan. Ya. Wa hadza ya'ummu masyakil ad-din wa dunya. Ini mencakup berbagai problematika kehidupan dunia dan agama. Ya, kehidupan agama dan dunia. Maka kufur orang yang menyatakan untuk urusan kenegaraan, untuk urusan dunia kita pakai hukum adat, kita pakai hukum internasional, kita pakai hukum undang-undang buatan kita untuk urusan agama maka silahkan bersyariat. Ini kufur yang menyatakan demikian. Ini dari kalangan Almaniyun, orang-orang sekuler. Allah musta'an. Fahuwa alladhi sallallahu alaihi wasallam alladhi yahkumu biha binafsih fi hayatih. Maka beliaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menghukumi perkara mereka semua untuk urusan agama dan dunia mereka dalam kehidupan beliau. Ya, wa bisunnatihi dan dengan sunnah beliau ba'da wafatihi setelah wafatnya beliau alaihi salatu wasalam. Wala imana illa liman a'rada an dzalika. Tidak ada iman. Ya, perhatikan Syekh bin Bas menggunakan diksi la nafiyah lil jinsi. Maka isim la-nya tersebut iman dinafikan. Maka tidak ada iman liman a'rada. Anzalika, bagi siapa saja yang berpaling dari ketentuan ini. Ketentuan menjadikan Nabi sebagai pemberi keputusan. Aulam yardabih, atau tidak meridhoi hal ini. Maka tidak beriman dia. Barakallahu fikum. Ini enggak, bukan perkara main-main. Perkara serius. Ya. Ini adalah bagian dari tauhid. Bagian dari tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab tauhid juga menyebutkan hal itu. Ya, barakallahu fikum. Terus ya. Dibaca berikutnya Syekh ya. Ah ini. Mas Anwar. Nah, kalau Syekh Anwar entar Pak Anwar lagi yang nengok. Nah, Syekh Anwar yang ini. Fadol. Summal ijtihadu haitsu jaza innama yakunu min ahli ilmi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam alladziina lahum qadamun rasikun fi ma'rifati usulil adillati asy-syar'iyyati wa usulil fiqhi wal haditsi. Baik. Terus lahum wa lahum ba'in wa ba'un ba'un wasi'un ma'rifati lughatil arabiyyati wa laysa dhalika li ghayrihim minal hikami minal hukam. Terus li annahu laysa kullu hakimin yakunu 'aliman yasihhu minhu al-ijtihadu kama annahu laysa kullu hakimin sawa'un kana annahu laysa kullu laysa kullu hakimin sawa'an kana malikan aw ra'isa jumhuriyatin yusamma amirul mu'minina wa innama amirul mu'minina man yahkumu bainahum bi syar'in dhati wa yalzamuhum bi wa yulzimuhum terus wa yamna'uhum min mukhalafatihi min mukhalafatihi hadha huwa al-ma'lumu baina ulama'il islami wal ma'rufu bainahum. Baik. Perhatikan. Ya, barakallahu fik. Ya, perhatikan di sini kata Syekh bin Baz. Ini penting ini, ya. Mau perlu antum stabiloin. Summa qal. Kemudian Syekh bin Baz menyatakan. Summa al-ijtihad haitsu jaza, kemudian ijtihad ketika hal itu diperkenankan. Innama yakunu min ahli al-ilm. Ijtihad itu yang berwenang hanyalah ulama. Kalau kita belajar buku usul fikih dari yang terendah usul min usul waraqat yang dasar sekalipun, kita akan paham disebutkan oleh para usuliyun ya di bab ijtihad, siapa yang berhak berijtihad, mustahid, siapa yang berhak jadi mustahid, disebutkan kriterianya, memiliki kemampuan dalam bahasa Arab, mengenal Al-Qur'an ya, tafsirnya, hadis, tahu nasikh mansukh, tahu mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khas, mana ayat atau hadis yang zahir maupun nas, dan seterusnya dari syarat-syarat seorang mustahid. Nah, yang berwenang untuk berijtihad adalah mustahid. Adalah ahli ilmu. Mereka yang ya, berilmu tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Alladzina lahum qadamun rasikhun. Yang mereka memiliki pijakan kaki yang kuat. Fi ma'rifati usulil adillati asy-syar'iyyah, dalam mengetahui, mengilmui dalil-dalil, dasar-dasar dalil syar'i, wa usulil fiqh, dan mengetahui usul fikih, wal hadisi, mengetahui hadis, lahum ba'un wasi'un, mereka memiliki kemampuan yang luas, fi ma'rifati lughatil arabiyyati, dalam berilmu, mengetahui ilmu bahasa Arab. Walaysa ligoirihim minal hukami, maka yang berhak jadi ijtihad bukan selain mereka. Apakah itu para hukam ya, para pemimpin-pemimpin. Para pemimpin enggak serta-merta dia jadi ahli ijtihad, enggak bisa. Kalau pemimpin tidak memiliki kriteria sebagai mustahid, maka dia tidak boleh berijtihad ya. Maka yang dimaksud dalam hadis idza hakamal hakim fajtahada fa asafa lahu ajran, itu adalah mujtahid. Jika seorang hakim berijtihad dan benar dalam ijtihadnya, dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia keliru, falahu ajrun. Wa idza akhta'a falahu ajrun. Kalau dia keliru dapat satu pahala. Itu mujtahid. Ya. Bukannya pemimpin-pemimpin. Kalau pemimpin enggak bisa dia enggak jadi mujtahid, ya enggak boleh berijtihad. Ya, barakallahu fikum. Dia mesti menjalin hubungan dengan ulama, bertanya kepada ulama. Enggak boleh memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan ya kemaslahatan hamba rakyat dengan ya, diri dia sendiri atau dengan bitonah dia yang so, ya, atau dengan teman-teman duduk-duduk dia, ya, menteri-menteri dia yang so, ya, yang kafir, yang fasik, ya, yang bodoh terhadap syariat, enggak boleh. Sawa'un kana malikan. Ya, kemudian mana lagi? Li'annahu laisa kullu hakimin yakunu 'aliman. Yasihu minhu al-ijtihadu. Karena tidak semua hakim, tidak semua pemimpin, maka dia berarti menjadi seorang yang alim, yang dia diperkenankan untuk berijtihad. Kama annahu laisa kullu hakimin, sebagaimana tidak semua hakim, tidak semua pemimpin, sawaun kana malikan aw ra'isa jumhuriyatin, apakah dia raja atau presiden, yusamma amirul mu'minin. Tidak semua pemimpin, presiden, raja disebut amirul mu'minin. Ali bin Abi Thalib punya asar yang sahih disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah di musannafnya. Siapa yang disebut amirul mu'minin? Yang berhukum dengan kitabullah wa sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Asy-Syaukani di tafsirnya Fathul Qadir juga menyebutkan hal ini. Ya, dalam ayat atiyallahu atiyur rasulullah ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Siapa amirul mu'minin? Yaitu yang berhukum dengan hukum Allah. Taibarakallahu fikum. Ya. Yusamma, ini tidak semua presiden, tidak semua raja disebut amirul mu'minin. Dia presiden, iya. Raja, iya. Ketentuannya apa? Menerapkan ke hukum Allah. Nah. Oh, tapi kata ini, tapi itu. Ya, kita enggak butuh tapi kata ini, kata itu. Ini kata Syekh bin Baz. Ini kata As-Syaukani, kata Ali bin Abi Thalib, cukup. Kata Imam Ibnu Abi Syaibah di Al-Musannaf sudah cukup. Taibarakallahu fikum. Ya. Ini sudah cukup. Presiden di presiden dia punya hak sebagai pemimpin. Naam. Presiden, raja ya raja. Tapi sebut Amirul Mukminin, lihat dulu hukum apa yang dia terapkan. Ya, hukum Allah atau undang-undang positif buatan manusia. Kalau undang-undang positif buatan manusia ya dia sebatas presiden. Dia sebatas raja, sebatas perdana menteri, sebatas kanselir, udah begitu aja. Taib barakallahu fikum. Ah. Taib. Wa innama amirul mu'minin, innama. Ah, yang belajar nahu tahu itu apa innama? Ah, yufidu apa? Yufidu ish. Ah, memberikan makna apa innama? Al-hasr ahsantu. Yufidul hasr dalam ilmu nahu dan Syekh bin Baz menggunakan diksi ini untuk memberitahukan kepada kita. Wa innama amirul mu'minin, hanya saja amirul mu'minin, amirul mu'minin itu yang disebut amirul mu'minin itu adalah hanya saja man yahkumu bainahum bisyar'illah wa yulzimuhum bih, yaitu yang berhukum dengan syariat Allah di tengah-tengah kaum muslimin, dan yulzimuhum bihi, mengilzam mereka, mengilzam rakyat, mengilzam kaum muslimin harus berhukum dengan kitabullah. Ya, barakallahu fikum. Wa yamna'uhum min mukhalafatihi, dan melarang mereka menyelisihi syariat Islam. Ini baru amirul mukminin. Jangan sampai seperti yang diceritakan oleh Syekh Mukbil bahwasanya juyus islamiyin, pasukan-pasukan kaum muslimin saat ini seperti pasukan liar. Pasukan liar apa? Yang justru melindungi segala hal yang diharamkan. Riba dilindungi, bank-bank riba dilindungi, diberikan izin beroperasional. Pelacuran dilindungi, ada pelacuran khusus. Perjudian dilindungi, baik. Pencurian, koruptor dilindungi. Nah, itu pasukan liar kata Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Baik. Wa hadha huwa al-ma'lum bainal ulama'il Islam wal ma'ruf bainahum. inilah yang sudah diketahui di kalangan ulama Islam. Dan ini sesuatu hal yang ma'ruf, ya sudah lazim, sudah dikenal di kalangan ulama mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini kita ini sekarang saat ini diberikan definisi Amirul Mukminin yang keliru. Ya. Akibat salah mengkiaskan, menganalogikan, seolah-olah pemimpin zaman sekarang, presiden, raja yang boro-boro berhukum dengan hukum Allah, bahkan anti terhadap hukum Allah, anti yang berbau syariah, yang berbau khilafah, sahib menyatakan ini harga mati, undang-undang positif, siapa yang mau ganti dengan syariah kita gebuk katanya. Nah ini ya, kalau begini ini udah bukan Amirul Mukminin, presidennya presiden, ini bukan Amirul Mukminin. Dan antum ya, presiden antum disebut Amirul Mukminin juga enggak bakal mau melazimkan apa? Berarti negara Islam. Semua pemimpin kita, mulai dari presiden sekarang, sebelumnya wali, sebelumnya enggak ada yang bilang ini negara Islam. Ya, ditangkap antum sama Pak Muldoko sono. Antum bilang negara-negara Islam, ini tangkap antum sama pihak istana. Ya, ini bukan negara Islam. Pak Wapres yang kiai aja udah bilang ini bukan negara Islam, negara kemufakatan. Mufakat dari apa? Kemufakatan antara pihak kaum muslimin dan muslimin untuk membentuk negara berlandaskan Undang-Undang Dasar 45. Barakallahu fikum. Ya. Oh, nanti kalau kita bilang Indonesia bukan negara Islam, disuruh bawa ke rumah sakit, kata Syekh Fulan. Bawa aja tuh Syekh Robi ke rumah sakit. Syekh Robi ditanya oleh orang-orang Indonesia, apakah Indonesia negara Islam? Bukan, kata Syekh Robi, bukan. Ya, bukan. Kenapa? Karena tidak ada penerapan hukum Islam. Tapi mayoritas kaum muslimin, ya minimal seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah, yang dikutip oleh murid beliau, Ibnu Abdul Hadi, di kitabnya Syariah. Saya punya bukunya di rumah. Kalau disangka bohong, ayo besok atau hari ini juga main ke rumah. Ya, Ibn Abil Hadi menyatakan Ibn Taimiyah ya, menetapkan bahwasanya negara yang tercampur kayak begini, mayoritas kaum muslimin, tapi hukumnya bukan hukum Allah, itu negara Darul Muraqabah. Ya, bukan negara Islam. Barakallahu fikum. Hadza huwa shawab. Ini yang benar. Ya. Ini yang benar. Taib, barakallahu fikum. Ya. Makanya Syekh Saleh Al-Syekh ditanya oleh para ya, para pemuda Aljazair yang cemburu terhadap agama ini karena pemimpinnya di Aljazair memusuhi syariat, mengedepankan hukum sekularisme dalam penerapan undang-undang negaranya. Ditanya Syekh Saleh Al-Syekh, ada di YouTube ya, apakah boleh melawan mereka dan apakah melawan mereka disebut sebagai bugot dan khawarij? Kata Syekh, untuk melawan mereka lihat maslahat. Kalau maslahatnya enggak ada enggak boleh, malah nanti menyusahin kaum muslimin. Enggak boleh. Nah, tapi apakah disebut bugot atau khawarij? Bukan, karena daulah ya, daulah Aljazair itu laisat daulatan muslimatan, bukan negeri muslim. Nah, apa patokannya? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah, malah memusuhi hukum Allah. Taib. Dan ini kata Syekh bin Bas, ini hadza huwal ma'lum bainal ulama Islam. Inilah yang diketahui, sudah ma'lum, ma'ruf. Taib, barakallahu fikum. Wa qala, dan beliau berkata. Nah, lanjut. Berikutnya. Ya, siapa? Zaki, baca Zaki. ويحكمون ويحكمون غير شريعته ويتحاكمون إلى ما وضعه أعداؤهم لهم فإنهم لن يجدوا طريقا للخروج مما هم فيه من التخلف والتنافر فيما بينهم واحتقار أعدائهم لهم وعدم إعطائهم حقوقهم. طيب بارك الله فيك. Kemudian kata Syekh bin Bas, walakin madama annal qadata, namun selama pemimpin, illa man sya'allahu minhum, kecuali yang Allah kehendaki di antara mereka, ya, selama pemimpin tersebut mereka menuntut mencari petunjuk, mencari taujih, bimbingan ya, kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulullah, mereka malah mencari kepada undang-undang positif buatan manusia. Ya, mereka menjadikan selain syariat Allah sebagai penentu hukum mereka, dan mereka berhukum kepada undang-undang positif yang dibuat oleh musuh-musuh mereka. Kayak kita sekarang, ya, kita berhukum dengan undang-undang positif Belanda. Belanda musuh kita, jajah kita. Kata Bung Karno, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Kalau ada omongan 350 tahun, siapa sumbernya? Bung Karno. Ya. Belanda menjajah kita 350 tahun. Belanda menerapkan hukum. Kita terapkan. Nah, ini barakallahu fikum. Kita terapkan. Karena Belanda tahu. Orang-orang Islam ini kalau mereka beriltizam dengan agama, maka Belanda dari awal udah KO. Ya, di Aceh. Ya, sampai mereka mesti putar otak. Aceh itu sebagai salah satu dari negeri di Indonesia yang gak pernah bisa dijajah oleh Belanda secara utuh. Gak bisa. Karena terus melawan terus. Di tempat lain juga melawan, tetapi gak sebesar perlawanan di Aceh. Di Betawi, ada Bang Pitung, ada Bang GI. Namun gak semuanya. Di Aceh semua melawan terus. Ada aja tokoh-tokohnya. Tokoh Umar, ditangkap istrinya. Cut Nyadin, ditangkap lagi, ada Panglima Polim, tangkap lagi, bunuh lagi, ada Cut Mutia, tangkap lagi, ada Cut Nakdiro, ada dan seterusnya. Ya, tapi antum belajar sejarah kan di sekolah tuh ada tuh. Nah, lihat kenapa itu bangsa Aceh itu, ya kok bisa kuat gitu sampai Belanda mutus siapa namanya, namanya susah itu, Snok, ah, Snok Renjer, susah namanya. Sampai hari ini saya belum bisa ngejemputin dengan dobet yang benar nama dia. Sampai diutus ke Aceh, sebelumnya belajar dulu pura-pura masuk Islam, sampai belajar ke Mekah. Diutus ke Aceh mempelajari kultur orang Aceh yang kuat banget sama agama. Sampai ditemukan titik lemah. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, Belanda tahu kalau kita ini diwarisi oleh kebebasan berhukum, acau. Belanda itu udah tahu, ya, barakallahu fikum. Ya, Piagam Jakarta gagal pun, ya, ini pun juga tidak lepas dari makar Belanda lewat tangan orang-orang kafir, ya, orang-orang Nasrani. Allahu mustah. Mana lagi berikutnya? Fa innahum lan yajidu tariqan lil khuruji mimma hum fihi min at-takhallufi wa tanahuri fi ma bainahum. Maka kaum muslimin mereka tidak akan mendapati jalan untuk keluar, ya, dari masa-masa yang mereka alami berupa keterbelakangan, takhalluf wa tanahur, saling berselisih, saling baku hantam, fi ma bainahum, yang terjadi di antara mereka. Mereka pun tidak dapat keluar buah tikhori ada ihimlahum dari penghinaan musuh-musuh mereka terhadap mereka, wadami etoihim hukukohum, dan mereka tidak akan bisa, ya, tidak dapat memberikan hak-hak mereka sendiri, nggak dapat memberikan hak-hak mereka sendiri. Kalau mereka keluar dari hukum Allah, malah berhukum dengan undang-undang yang diberikan musuh mereka sendiri. Ini terjadi, ini subhanallah. Ya, Syekh Bin Baz bicara ini bukan asal jeplak, ya ikhwah. Dengan ilmu, pengalaman, beliau ditanya oleh banyak negara. Walaupun beliau buta, beliau ditanya oleh seluruh negara-negara Islam. Beliau ditanya oleh negara-negara kaum muslimin, ditanya terkait hal ini. Apa sumber problem? Sumber problem yang ada di negara-negara tersebut, salah satunya mereka lebih condong ke undang-undang togut. Apa itu undang-undang togut? Undang-undang selain Allah, namanya undang-undang togut, kata Syekh Bin Baz, kata Syekh Shalih Fauzan, kata seluruh ulama kita. Saya barakallahu fikum. Ya, perhatikan ini. Waqala, dan lanjut lagi tadi siapa? Zaki. Waqala dinullahi azza wa jalla dinu syamilun yashmalu maslahatul ibadi fil ma'ashi wal ma'adi. Agama Allah itu mencakup menyeluruh, mencakup kemaslahatan hamba dalam kehidupan ma'as wal ma'at, dunia wal akhirat. Terus fahuwa ibadatun wa qiyadatun. Nah, namanya agama Allah itu adalah agama ibadah dan qiyadah, bukan cuma ibadah tapi juga qiyadah. Ya, apa itu qiyadah? Kepemimpinan. Jadi keliru, kufur, sesat orang yang menyatakan harus bedain bernegara dan beragama. Ini orang sesat, orang kafir yang menyatakan demikian. Dia pikir bernegara enggak butuh agama. Dia pikir ada sisi-sisi kehidupan yang syariat tidak menjangkaunya. Allahul musta'an. Kufur orang ini, ya. Dikasih tahu kalau dia bicara lancang seperti itu. Dan ini orang-orang sekuler yang sering mengucapkan hal ini. Terus yakunul mu'minu abidan wa yakunu qa'idan lil jaysh. Baik. Nah, Qasim bin Bas, kaum mukminin ini selain beribadah, dia juga jadi qa'idan, dia juga jadi panglima untuk pasukan. Artinya dia nanti yang mengatur rakyat untuk berhukum dengan hukum Allah. Dia tidak hanya beribadah saja. Baik. Terus ibadatan wa hukman. Iya, ibadatun wa hukmun. Jadi agama ini adalah ibadah dan hukum, bukan cuma ibadah saja. Ya, barakallahu fikum. Hukum juga. Nah, lanjut. Yakunu 'abidan musalliyan shaiman wa yakunu hakiman bi syar'illahi munaffidan li ahkamihi azza wa jalla ibadatan wa jihadan. Masyaallah. Maka seorang hamba ini dia menjadi hamba yang sholat, yang berpuasa, dan dia berhukum dengan syariat Allah, menerapkan hukum-hukum Allah, baik dalam bentuk ibadah, berjihad. Terus wa yad'u ila Allah wa yujahidu fi sabilillahi man kharaja min dinillah. Ah, dia berdakwah mengajak manusia kepada Allah, berjihad memerangi di jalan Allah siapa saja yang keluar dari agama Allah. Lanjut. Mushafun wa saifun. Masya Allah, agama ini adalah mushaf dan pedang. Masya Allah. Agama ini adalah mushaf dan pedang. Maksudnya apa? Seorang hamba dengan mushaf dia beribadah, berilmu, mengamalkan isi Al-Quran, wasaifun, dan dia menerapkan hukum Islam. Lanjut. Wayata'ammalu Al-Quran wayatadabbaruhu. Wayatadabbaruhu. Enggak ada amil nasabnya. Wayatadabbaruhu. Tadabbaru ya tadabbaru. Wayatadabbaruhu. Terus wa yunaffidhu ahkamahu bil quwwati walau bi sayfi idza da'at al hajjatu ilayhi. Tayyib. Maka dia seorang muslim, ya. Dia memperhatikan, dia ya mukmin ini dia memperhatikan, memperhatikan Al-Qur'an, mentadabburinya. Kemudian menerapkan hukum-hukumnya dengan kuat. Walau bi sayf, walaupun dengan pedang, idza da'atil hajatu ilayh. Jika ada ya faktor yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Ainus, baca Ainus. Irfa sautak hatta yasma'u. Wa qala fala yakunu 'abidan lillahi man qada'a li rabbih bi dhahri jawanibi hayati wa qada'a lil makhluqina fi jawanibi akhra. Wa hadha al ma'na yu'akkiduhu qawluhu ta'ala qawluhu wa hadha al ma'na yu'akkiduhu qawlullahi fa'il. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Fala yatimmul imanul 'abdi fala yutimmu nam illa idza amana billahi wa radiya hukmahu fil qalili wal katsiri wa yatahakamu ila syari'ati wa tahakama ila syari'atihi wahdaha fi kulli sya'nin min syu'unihi fil anfusi wal amwali wal a'radi wa illa kana 'abidan li ghairihi kama qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yattabi'u al-qawl faman qada'a lillahi subhanahu wa ata'ahu wa tahakama ila wahyihi fa huwa al-'abidu lahu wa man qada'a li ghairihi wa tahakama ila ghairi syar'ihi faqad abada tawhut wan qada taib. Nah, barakallahu fik. Kemudian kata Syekh bin Bas, bagaimana tadi dok? Taib. Fala qala fala yakunu abidan lillah, maka seorang mukmin tidaklah dia dianggap beribadah kepada Allah, man khada ala rabbih fi ba'di jawanibi hayatihi wa khada lil makhluqina fi jawaniba ukhra. Tidaklah seorang mukmin dianggap dia beribadah pada Allah, tidaklah seseorang dianggap dia beribadah pada Allah bagi orang yang tunduk kepada Rabb-nya di sebagian sisi-sisi kehidupan dia saja. Dia tunduk pada Allah dari sisi ibadah, urusan agama. Wa khada'a lil makhluqina fi jawaniba ukhra. Namun dia tunduk kepada makhluk dari aspek sisi-sisi kehidupan yang lainnya. Kehidupan bernegara, dia berhukum dengan hukum ya, selain Allah. Wa hadzal ma'na yu'akkiduhu qauluhu ta'ala. Maka makna ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala. Ya. Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau nabi, menjadikan engkau hakim, pemutus keputusan terkait perkara yang mereka perselisihkan. Maka kata Syekh bin Bas, fala yutimmu liati futnat ay fala yasihhu, maka tidak sempurna, yaitu tidak sah iman, imanul abdi, keimanan seseorang. Kok bisa dikatakan tidak sah? Lihat di footnote, bidalili qawlihi ta'ala amana billah. Ya, dengan dalil perkataan beliau yaitu beriman pada Allah. Maka tidak sah keimanan seorang hamba illa idza amana billah, kecuali jika dia beriman kepada Allah. Wa radiya hukmahu fil qalili wal katsiri, dan dia ridho, legowo menerima hukum Allah baik yang banyak maupun yang sedikit. Ya. Jangan cuma dia terima hukum Allah sedikit aja. Dalam bab pernikahan diatur di KUA pakai hukum Allah. Dalam bab ya haji ada diatur oleh Kemenak. Dalam bab zakat diatur oleh apa namanya? Baziz. Badan infak sedekah. Dalam yang lainnya mengacu kepada undang-undang tagut. Allah musta'an. Wa tahakama ila syariatihi wahdaha, dan berhukum kepada syariat Allah semata. Fi kulli sya'nin min syu'uni, dalam segala macam perkara, dalam segala macam problem. Fil anfus wal amwal wal a'rad, baik dalam terkait jiwa. Kalau ada pembunuhan, syariat harus yang mengaturnya. Bukannya undang-undang tagut. Kalau undang-undang tagut tidak akan pernah tegak keadilan, ya ikhwah. Tidak akan pernah tegak keadilan. Tapi barakallahu fikum, tidak akan pernah tegak keadilan. Ya. Paham sini? Ya. Kayak kemarin. Ya, ada kasus. Ya, barakallahu fikum. Seorang ya yang membunuh dihukum cuma 2 tahun, protes harusnya 20 tahun. Sekalipun dihukum 50 tahun enggak akan adil. Karena kalau adil adalah apa? Dikisos pakai hukum Islam. Itu adil baru. Oh, enggak adil, harusnya berapa? 50 tahun, 20 tahun. Itu pun enggak adil. Enggak adil. Buktinya iya. Di penjara kalau dia punya uang, dia menikmati kayak bukan di penjara. Bisa datang istrinya, bisa tetap berhubungan badan sama istrinya. Bayar ke sipir. Ya. Yang bandar narkoba tetap jadi bos narkoba, mengontrol transaksi narkoba berdasarkan pengakuan bos narkoba. Ya. Taibar karapikum. Nah ini. Ya. Lihat. Ketika manusia melalaikan berhukum dengan hukum Allah, ketidakadilan akan mereka dapatkan. Kehinaan, kehinaan. Mereka akan senantiasa takhalluf, terbelakang. Mereka pikir mereka akan maju berhukum dengan undang-undang barat. Kata Syekh bin Bas, mereka enggak akan keluar dari sikap keterbelakangan. Ya, watanahur, mereka akan senantiasa berselisih, terjadi Ini sahih ini. Mau antum akui atau enggak, terjadi. Ya, telah terjadi. Wa illa kana abidan li ghairihi. Kalau tidak demikian, wal a'rad, demikian pula dengan kehormatan. Ya. Jika tidak demikian, ya, maka dia dianggap telah beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wa jatanibu tagut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Faman khada'a lillah, siapa yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ahu wa tahakkama ila wahyi, mentaati Allah, berhukum dengan wahyu Allah, fahuwal 'abidulahu, maka dia adalah hamba Allah. Ya. Wa man khada'a li ghairihi, namun siapa yang tunduk kepada selain Allah, wa tahakkama ila syar'ihi ila ghairi syar'ihi, dia berhukum kepada selain syariat Allah, bahkan anti kepada syariat Allah, naudzubillah, faqad abada taghuta, berarti dia telah beribadah kepada taghut, wa qadalah, dan dia tunduk kepada taghut tersebut. Nah. Baik. Ya, barakallahu fiik. Sugrah ikra. Barakallahu fiik. Wal ubudiyah, kata Syekh, lillahi wahdah, maka yang namanya penghambaan, peribadatan itu hanya diberikan kepada Allah Ta'ala semata. Wal bara'atu min ibadati taghut, dan berlepas diri dari peribadatan kepada taghut, wa tahakum ilaih, dan berhukum kepada taghut. Ini akan terasa lebih sempurna sikap penghambaan seorang terhadap Allah, kepada Allah. Min muqtada syahadati an la ilaha illallah, yang ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah rabbun nas wa ilahuhum, sembahan manusia. Wa huwa alladhi khalaqahum, dialah Allah yang menciptakan manusia. Dialah Allah ya'muruhum wa yanhahum, yang memerintah dan melarang mereka. Wa yuhyihim wa yumituhum, yang menghidupkan dan mematikan mereka. Wa yuhasibuhum, Allah yang akan menghisab mereka nanti. Wa yujazihim, yang akan mengganjar mereka, apakah dengan pahala atau dosa. Wa huwa al-mustahiqqu lil ibadati duna kulli ma siwahu, dialah Allah yang berhak layak untuk diberikan ibadah, bukan selain Allah. Dalam keadaan demikian kok bisa hukum bukan pada Allah? Ini aneh, ya. Dalam keadaan demikian hukum malah diberikan kepada makhluk. Ini aneh. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan, wal amru, dan perintah. Allah yang mencipta. Kalau begitu Allah yang merintah, bukan taghut yang merintah. Allah yang merintah, Allah yang melarang. Kok Allah yang mencipta malah taghut yang merintah dan melarang? Taghut yang membuat sistem, Allah musta'an. Ya. Fa kama annahul khaliq wahdah, kata Syekh Ibn Baz, maka sebagaimana Allah pencipta, dialah pencipta semata. Ya, fahuwal amiru subhanah, maka dia pula Allah yang zat yang memerintah semata. Wal wajibu ta'atu amrih, yang wajib ditaati perintahnya. Ya. Lanjut Nugraha. Baik, maka Allah telah menceritakan tentang orang Yahudi Nasrani bahwa mereka menjadikan ahli ibadah dan pendeta mereka sebagai rob-rob, tuhan-tuhan selain Allah. Ya, terus lama atau di tahlilil harami wa tahlilil halali. Yaitu ketika Yahudi Nasrani mentaati pendeta mereka tadi ya, dalam masalah penghalalan dan pengharaman, ya, dalam masalah penghalalan yang haram dan mengharamkan yang halal, artinya menghalalkannya apa yang Allah telah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah al-halalkan, dikatakan demikian oleh pendeta mereka, mereka mengikutinya, umatnya. Maka ini disebut oleh Allah berarti mereka telah menjadikan pemimpin agama mereka tadi sebagai tuhan selain Allah, sebagai tagut. Nah, terus qala ruya an Abi bin Hatim annahu dhanna anna ibadatal ahbari wa ruhbani innama takunu fi dhabhi lahum wal madli lahum wasujudi wa ruku'i lahum faqat wa nahnu dhalik wa nahwi dhalika. Baik. Ya, dan diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa beliau radhiyallahu anhu menduga, ya, yang dimaksud peribadatan kepada pendeta ahli ibadah itu hanyalah, ya, pada menyembelih untuk mereka, bernazar untuk mereka, sujud untuk mereka saja dan semisalnya. Terus wadzalika indama qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'ahu yaqra'u hadhihi al-ayata fa qala ya rasulullahi inna lasna Tayyib. Maka ketika beliau Adi bin Hatim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah muslim, ya, dan beliau radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi, ya. Ayat yaitu apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka Yahudi Nasrani menjadikan ahli agama mereka, ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah. Nah, maka Adi bin Hatim ketika mendengar ayat ini beliau menyatakan, wahai Rasulullah, inna lasna na'buduhum, kami dulu enggak beribadah kepada pendeta-pendeta kami. Yuridu dzalikan nasara, yang dia maksud adalah nasrana, haitsu kana nasraniyan qabla islamih, karena dia beliau dahulu adalah seorang Nasrani sebelum beliau masuk Islam. Terus wahassana. Baik. Nah, kemudian kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, masih mengutip hadis, ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan Adi bin Hatim tadi, maka beliau SAW menyatakan, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna, bukankah ketika mereka pendeta-pendeta kalian itu menghalalkan apa yang Allah mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan? Bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkan? Kata Ba'adi bin Hatim, bala, iya, benar begitu. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah peribadatan yang diberikan kepada mereka, kepada pendeta-pendeta. Ya, hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Jadi, halaman 114. Walal hafid. Adapun di footnote, ini hanya penjelasan dari sisi itu ya, sanad. Ya. Dari sisi sanad saya yang bacain. Qala Ibn Baz anil hadis min babil hasad. Kata Syekh bin Baz, hadis ini termasuk hadis hasad. Intaha. Min syarh Fathul Majid, dari syarah Fathul Majid. Wa qala fi as'ilatil jami' wal kabir, beliau berkata menjawab dalam sesi tanya jawab ya, As'ilal Jami' al-Kabir fihi dha'fun. Dalam hadis ini terdapat kelemahan. Lakinnahu masyhur, namun hadis ini masyhur. Wa qala aidan, dan Syekh bin Baz juga berkata, naqulu inna hadzal hadis wa in kana fi tariqihi Qutaifun ibnu Ayyun. Hadis ini walaupun di jalannya, ya, di jalan sanadnya terdapat perawi yang namanya Qutaif ibnu Ayyun, wa huwa dha'ifun, dan beliau adalah seorang perawi yang dha'if. Fa innahu yuta'ayyadu bi asari Hudzaifah. Namun hadis ini dikuatkan oleh asar riwayat Hudzaifah. Ya. Wa bima jaa fi ma'na dzalika min ghairi an ghairi Hudzaifah min as-salam salih. Dan riwayat yang lainnya, ya, yang terdapat secara maknanya demikian dari selain Hudzaifah dari kalangan salafus saleh. Qultu, nah, kata Syekh Al-Fihri yang mengumpulkan ini, saya menyatakan wal hadis hasanah Ibnu Taimiyah bil fatawa. Hadis ini dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia di majmu' fatawa dan di minhajus sunnah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Hasan wa shahahahu. Al-Allamatu Abdurrahmanu Abdurrahmani Ibnu Hasan fi Fathul Majid, di Syarahatul Majid. Dihasankan pula oleh Syekh Syinkiti fi fil Azbil Numir. Wal hadis rawahu Tirmidzi. Azbil Numir. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya. Wa jama'atun min tariq Qutaif ibn Ayyun, dan sekelompok jamaah ahlul hadis dari jalur Qutaif bin Ayyun. An Mus'ab, An Mus'ab bin Ibn As-Sa'ad, dari Mus'ab bin Sa'ad an Adi, dari Adi. Wa Qutaif dha'ifun, sedangkan Qutaif dha'if. Walahu syahidun an Hudzaifah mauqufan. Namun dia punya penguat dari Hudzaifah secara mauquf yang berhenti pada sahabat, dari jalan Habib ibn Abi Thabit ibn Al-Bukhtari dari Hudzaifah, wa Abul Bukhtari lam yasma' min Hudzaifah. Baik. Ya. Terus wa qala al-Hafidz. Nah, tafadhal dibaca di sini, ya, Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir al-Hafidz. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihi, wa li hadza qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan, ay alladhi idza harrama syai'an fa huwa al-haramu, wa ma halallahu fa huwa al-halalu, wa ma syara'ahu uttubi'a, wa ma hakama bihi nafdun nufida. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun, ay ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha anish syurakai wan nubara'i wal a'wani wal agdadi wal auladi, la ilaha illa huwa wa la rabba siwahu. Baik, itu boleh juga dibaca wa tuqaddasu wa tunazzahu. Tuqaddas wa tunazzah. Nah. Baik. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu, kepada sembahan yang satu. Kata Ibnu Katsir, apa sembahan yang satu? Ai alladhi harrama syai'a fa huwal haram, yaitu sembahan yang satu itu yaitu zat yang mengharamkan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi haram. Zat yang menghalalkan sesuatu, ya, halalahu fa huwal halalu. Zat yang menghalalkan sesuatu, maka sesuatu tersebut jadi halal. Ini ilah yang satu. Jadi kalau seorang masih mengambil selain Allah untuk menghalalkan atau mengharamkan, barakallahu fikum, maka konsekuensinya pada masalah ubudiyah ini. Wa ma syara'ahu, yaitu zat yang apabila dia memberikan syariat, uttubi'ah, diikuti. Wa hakama bihi, zat yang apabila memutuskan, nufida, mesti dilaksanakan. Ya. La ilaha illahu, yaitu la ilaha illahu, tiada ilah, tiada sembahan yang berhak diibadahi selainnya. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ayat Ta'ala, maha suci Allah. Laqaddasa wa tanazzaha. Maha suci Allah, Allah maha suci. Maha suci Allah dari syuraka. Ya. Dibaca taqaddasa aja, ya, enggak usah taqaddas. Boleh aja, tapi lebih mantap itu. Dia Allah disucikan dari segala macam sekutu. Wa nuzara'i. Ya, dari segala macam padanan-padanan, wal awan, penolong-penolong. Ya. Wal adad dan dari ya apa namanya? Tandingan-tandingan. Wal aulad dari anak. Ya, wala ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia. Wala robba siwahu. Tidak ada rob selain Dia. Terus lanjut Pak Anwar. Idza sulima anna tahakuma ila syar'illahi min muqtada syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa inna tahakuma ila tawagiti wa ru'sa'i wa ru'asa wa ru'asa'i wal arrafina wa nahuhum wa nahwihim wa nahwihim junafi al imana billahi azza wa jalla wa huwa kufrun wa zulmun wa fiskun wa bayyana ta'ala annal hukma biwari ma anzalallahu hukmul jahilina jahil wa annal i'rada an hukmillahi ta'ala sababun lihululi iqabihi wa ba'zihi alladhi la yuraddu anil qawmi awwalimina tayy bahsan. Ya, kemudian kata Syekh bin Bas, ya, idza ulima, maka jika sudah diketahui anna tahakkumu ila syar'illah min muqtada syahadati an la ilaha illallah, kalau ya konsekuensi bahwa berkonsekuensi dari ya bahwasanya berhukum kepada syariat Allah merupakan konsekuensi keharusan tuntutan dari syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh, dua kalimat syahadat. Fa inna tahakuma berarti ya berhukum ila tawagit kepada togut-togut, waru'asa kepada para pemimpin, wal arrafin kepada para peramal termasuk di dalamnya dukun, wanahwihim dan semisalnya, ini yunafil iman billah, ini menafikan keimanan pada Allah dan ini adalah kekufuran, zulmun kezaliman, ya, wafiskun kefasikan. Taibar kalafikum. Wabayyana ta'ala, Allah menjelaskan bahwasanya berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan itu adalah hukmul jahilinah, itu adalah hukum orang-orang bodoh. Ya, wa annal irada an hukmillah, dan berpaling dari hukum Allah Ta'ala sababun lihulul iqabih, adalah sebab datangnya ya sanksi hukuman dari Allah, wa ba'sihi siksa dari Allah, alladzi la yuraddu anil qaumil zalimin, yang tidak dapat tertolak dari kaum-kaum yang zalim. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wadih hada, ya ikhwan. Ya, jelas enggak ini? Nah. Baik. Nah, Pak Yanto, fadhol Pak Yanto. Qodiyatin yukhasimu fiha wa hukmullahi khabirul alimil khabir qabila wa radiya wa sallam wa sallam. Baik, perhatikan. Walihada, oleh karena itu ya oleh karena itulah yang merupakan konsekuensi dari rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, harus berhukum, ya, berhukum kepada syariat dan wahyu Allah bainal ibad, di antara para hamba mesti berhukum kepada syariat dan wahyu. Wadzalika anna al-'abda idza 'alima, yang demikian itu seorang hamba apabila dia telah mengetahui annal hukma as-sadira, bahwa hukum yang bersumber fi qadiyatin, ya, dalam yang bersumber ini, ya, yang di dalam sebuah kasus yang yukhasimu fiha, yang dia berkhusumat, yang dia berselisih terkait hal ini, dalam kasus tersebut dia harus tahu bahwasanya huwa hukmullah taala, hukmullah al-khaliq, al-khaliqi al-alimi, dia harus tahu bahwasanya itulah hukum Allah, sang pencipta, sang maha mengetahui, al-khabir, ini sama maknanya. Qabila, dia mesti menerimanya. Waradia, dan dia mesti ridho, legowo. Wasallama, dan dia berserah diri terkait hal ini. Ya, terus. Min unasin. فَإِنَّهُ لَا يَرْضَوْ وَيَسْتَمِرُّوا فِي الْمُطَالَبَةِ أَنِّزَاءُ. Jangan ditasdidin huruf zainya, أَنِّزَاءُ. Al-khilafu fa'il dari yadumu. Nah, mahsanta, barakallahu fik. Ah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa hatta walau kana al-hukmu khilafa ma yahwa wa yurid. Ya, sampai-sampai hukum dari Allah tersebut itu menyelisihi, berbeda dengan selera dia dan apa yang dia inginkan. Dia mesti terima. Dia mesti legowo, dia mesti berserah diri, dia mesti berhukum dengan hukum Allah tersebut. Ya, bi khilafi ma idza alima, ini berbeda dengan apabila seseorang mengetahui bahwa hukum yang bersumber dari manusia, dari orang-orang yang seperti dia, lahum ahwa'uhum, pasti manusia ini yang membuat hukum, ya, punya hawa nafsu, punya syahwat. Maka kalau begitu la yarda wa istamir fil mutalabah. Kalau begitu dia tidak boleh ridho, ya, dia tidak boleh ridho. Dipaksa kita, atau kita mengetahui hukum selain Allah itu batil, kita dipaksa berhukum dengan undang-undang Perancis, kita nggak boleh ridho. Ya, wastamir, dan dia tetap melanjutkan fil mutalabah, ya, untuk menuntut, mencari hukum Allah. Ya, wal mukhasamah, dan dia mesti, ya, ada bertikai terkait hal ini, mendebat. Walidzalika la yanqati'u an-niza'u, oleh karena itulah niza', ya, perselisihan ini tidak akan pernah berakhir. Wa yadumu al-khilafu, perselisihan ini terus akan langgeng. Oh, gantian baca sini, ya, Mustafa. ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله وتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله وأنه مقتضى العبودية لله وشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. Perhatikan. ومما تقدم, dan diantara pembahasan yang telah berlalu. Ya, ya tabayyana lak, telah menjadi jelas bagi anda, ayuhal muslim, wahai muslim, anna tahkima bi syar'illah wa tahakuma ilaih, bahwa menjadikan syariat sebagai hakim, pembuat keputusan, dan berhukum kepada syariat, mimma aujabahullahu wa rasuluh. Itu adalah diantara hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dan ini adalah muqtada al-ubudiyah, konsekuensi dari ubudiyah kepada Allah. penghambaan kepada Allah, ya, dan penghambaan kepada syahadat birrisalah, penghambaan konsekuensi terkait, ya, apa namanya, persaksian kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Terus mujibun taib, dan berpaling sedikit saja dari hukum Allah, dari syariat Islam, ya, maka ini adalah penyebab datangnya azab dan hukuman dari Allah. Terus wa hadzal amru sawa'un bin nisbati lima ta'amala bihi tu'amilu bihi ad-daulatu ra'yataha. Baik. Ya, dan hal ini wa hadzal amru, dan perkara ini, ya, sawa'un bin nisbati, baik apakah dikaitkan lima tu'amilu bihi ad-daulatu ra'yataha, dikaitkan dengan negara yang memperlakukan para rakyatnya. Terus umayyan bagi antadina bihi jama'atul muslimina fi kulli makanin wa zamanin. Baik, dan yang seharusnya, sepatutnya sekelompok jamaah kaum muslimin beragama dengannya di setiap tempat dan waktu. Terus wa fi halil ikhtilafi wa tanazu'il khas wal 'ami. Apakah dalam keadaan sedang berselisih, ya, sedang ikhtilaf, sedang berkonflik yang khusus maupun umum. Terus sawa'un kana baina daulatin wa ukhra au baina jama'atin wa jama'atin. Baik, sama aja ini. Baik apakah antara negara dengan yang negara lain atau antar sesama jamaah? Terus au baina muslimin wa akhra, atau sesama muslim, atau antara pertikaian antara muslim dan yang lainnya. Al-hukmu fi dhalika kulluhu sawa'un. Baik, hukum semuanya ini sama. Hukum Allah. Hukum semuanya adalah sama, yaitu hukum Allah. Terus Allah Subhanahu lahul khalqu wal amru. Baik, Allah Subhanahu wa taala miliknya lah penciptaan dan perintah. Allah yang mencipta, Allah yang memerintah. Terus wa huwa ahkamul hakimina. Dan Allah adalah sebaik-baik hakim. Wal imana liman taqada anna ahkaman nasi wa ara'ahum khairun min hukmillahi wa rasulihi. Baik. Dan tidak sah, lihat. Lihat di footnote, wala imana. Al-manfihuna aslul iman. Yang dinafikan di sini adalah asal iman. Tidak ada iman sama sekali. Ya, la kamaluhu. Bukan kesempurnaan iman. Bidalil lima badah. Ya, dengan dalil kalimat setelahnya. Tidak ada iman sama sekali. Limani taqoda. Bagi siapa saja yang meyakini. Ya, bagi siapa saja yang meyakini. Ini ijma'. Dianggap murtad keluar dari Islam. Siapa saja yang meyakini anna ahkaman nasi, bahwasanya hukum manusia, wara'ahum, ya, dan pendapat mereka khairun min hukmillahi wa rasulih, itu lebih baik pada hukum Allah dan rasulnya, maka ijma ulama, mereka murtad keluar dari Islam, ya, yang menyatakan tapi undang-undang jahiliyah ini lebih baik pada hukum Allah. Taib, ijma kufur dia. Kufur dia. Tapi adat istiadat ini lebih baik pada hukum Allah. Kufur dia. Siapapun dia, kufur dia. Allah musta'an. Ya. Lihat di footnote. Wa qawlu khairun min hukmillah wa qala fi mawdi'in akhara au annahu aula bil mujtama au arfaqu bil mujtama min hukmillah. Yaitu ya, seorang yang mengatakan bahwasanya ada hukum lain atau pendapat manusia yang lebih baik pada hukum Allah, Syekh bin Baz berkata di tempat yang lainnya, atau yang lebih aula, yang lebih utama bil mustama, untuk diterapkan di masyarakat, wa arfaqu, dan yang lebih luas, lebih tepat, lebih luas, arfaq rafiq, lebih apa ya, lebih lembut, lebih, ya, lebih luas lah, ya, itu terjemahan saya sendiri, lebih luas, cari nanti kurang lebih itulah mananya, ya. Bahwasanya hukum selain Allah itu lebih luas untuk diterapkan ke masyarakat min hukmillah, daripada hukum Allah, au annahu ahsanu min hukmillah, atau hukum selain Allah tadi lebih baik daripada hukum Allah. Faqulu hadza riddatun anil Islam. Semua ini adalah kemurtatan dalam Islam. Walau ma fa'alahu, walaupun dia tidak menerapkannya. Ada orang yang mengatakan hukum Allah, ya, ini enggak, yang terbaik adalah saat ini lebih cocok, ya, Pancasila, undang-undang agama, undang-undang Belanda, undang-undang positif Inggris, zaman sekarang lebih cocok. Walaupun dia tidak menerapkan, maka dia kufur. Tapi barakallahu fikum. Terus mana lagi berikutnya? Ya, terus lanjut. Tumasiluhu. Atau ada yang menyatakan ini hukum Allah, hukum selain Allah, hukum manusia ini serupa, semisal, mirip dengan hukum Allah. Terus au ajaza an yahilla mahallaha al-ahkamu, kenapa jadi ahkami? Fa'il dari yahulla al-ahkamul wadiyatu wal anzimatu al-bashariyah. Tayyib. Ya, atau diajaza, memperkenankan, membolehkan, ya, mengizinkan bahwasanya hukum-hukum wadi'iyah, ya, undang-undang positif itu boleh menggantikan mahallaha, posisi hukum Allah. Dia mengatakan boleh-boleh saja, ya, hukum selain hukum Allah itu ditempatkan seperti hukum Allah. Ya, al-anzimah al-basyariyah, sistem buatan manusia, dikatakan boleh-boleh saja menggantikan tempat hukum Allah. Terus baik, wa'adalu. Walaupun dia meyakini bahwa hukum Allah lah yang terbaik, ya, wa'akmalu, lebih, yang paling sempurna, wa'adalu, dan yang paling apa? Paling adil. Walaupun dia mengatakan hukum Allah yang terbaik, paling sempurna, paling adil, tapi boleh-boleh saja hukum Belanda, hukum Perancis ini, ya, diterapkan. Allah musta'an. Maka dia kufur, ya. Gak main-main ini, kufur ya ikhwah. Terus lanjut dibaca gantian. Ya, Arka baca gak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala billahi ta'ala wa kadzalika asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La tanfa'u qailaha idza kana la yuhaqqimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yanqada li hukmihi wa syar'ihi wa la yu'azzima amrahu wa nahyahu. La apa? Idza kana la yuhaqqimu. Kenapa antum jadi mansub la yanqada? Mana amin nasab? La yanqadu. La yanqadu li hukmihi wa syar'ihi wa la yu'azzimu amrahu wa nahyahu. Wa nahyahu. Baik, perhatikan. Lihat kata Syekh bin Baz. Ya. Wa kadzalika, demikian pula seorang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa qala kadzalika asyhadu alla ilaha illallah, demikian pula orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, syahadat, kalimat syahadat kedua, la tanfa'u qailaha, kalimat ini enggak memberikan manfaat, enggak berguna bagi yang mengucapkannya, ya, enggak, tak guna kalimat ini bagi yang mengucapkannya. Idza kana la yuhaqqimur rasul, jika orang tersebut tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat pemberi keputusan. Wala yanqadu li hukmih, tidak mau tunduk kepada hukum Rasul. Wa syar'ihi, tidak mau tunduk kepada syariat Rasul. Wala yu'azzimu amrahu wa nahyahu, tidak mengagungkan perintah dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus la tanfa'u hadhihi syahadatu. Nah, kalimat syahadat yang diucapkan ini enggak memberikan manfaat buat dia. Fasyahadatu innama tanfa'u man 'amila biha. Baik. Kalimat syahadat ini bermanfaat bagi orang yang mengamalkan konsekuensinya. Salah satunya berhukum dengan, ya, hukum Nabi. Ingat makna syahadat Muhammad Rasulullah di usul salasah. Kata Syekh bin Baz apa? Kata Syekh bin Baz, kata Syekh Muhammad bin Abdullah apa, Bah? Ya, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi. Wa imtisaluhu fi ma amar, menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Apalagi? Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi, ya, menjauhi apa yang setiap yang Nabi larang dan Nabi cegah. Wa alla ya'budallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ini makna Muhammad dan Rasulullah. Kalau orang gak ngerti kayak gini, dia ngucap cuap-cuap asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, hukum Nabi, sunnah Nabi dia injak-injak, Dia lebih memprioritaskan hukum tagut dibanding hukum Nabi. Dia mengucap syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, barakallahu fikum. Tak guna kalimatnya. Tak guna. Nah, kalimat tersebut tidak bermanfaat buat dia. La tanfa'u fa'ilaha. Tidak memberikan manfaat buat orang yang mengucapkannya. Terus. Man saddaqa fi qawliha wa hadallaha jalla wa ala. Wattaba'a syari'ata wa hukma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima ya'ti wa yadur. Fima ya'ti wa yadar wa yadaru. Baik, kalimat ini akan memberikan manfaat bagi yang mengamalkannya. Man saddaqa fi qawliha. Dan yang membenarkan dalam ucapan dia tadi, wa wahadallaha, dan dia mentauhidkan Allah jalla wa ala, wa taba syariata, ya asyariata, dan dia mengikuti syariat, wa hukma Rasulullah, dan syariat dan hukum Rasulullah SAW, fi ma yati wa yadaru, dari apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi tinggalkan. Terus kama qala azza wa jalla, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Al makna annahu la budda min al amali law qala zaidun wa amru aw ya raisul bulani. Baik, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu mereka tidaklah beriman, hatta yuhakkimuk, hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim pemberi keputusan, fima syajara bainahum, terkait perkara yang mereka perselisihkan. Maka makna ayat ini, annahu la budda minal amal, wajib diterapkan ayat ini, konsekuensi dari itu semua terhadap syahadat Muhammad Rasulullah. Walau qala Zaidun wa Amrun, walaupun si Zaid dan si Amr berkata, maksudnya si Fulan dan si Alan, si Zaid Amr jadi contoh juga ini, bukan cuma ya daraba Zaidun Amron. Walaupun si Zaid, si Amr, si Fulan atau Rois Fulani ngomong begini begitu, dia berbicara, si Zaid, si Amr, siapa lagi contoh dalam nahwu? Zaid Amr aja, Hindun. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Ya. Walaupun dia mengucapkan si Zaid, si Amr, si Hindun, si Rois Fulani, ya presiden si Fulan mengucapkan dua kalimat syahadat, terus wajibul hukmu bi syariatillah. Baik, wajib berhukum dengan syariat Allah. Baik, terus wajib. Dia wajib melaksanakan hal ini, wajib melaksanakan hal itu. Nah, terus ajdayu jadi la tujdihi hadi syahadat. Baik, kemudian ya ternyata la yang kudu hadza, dia membatalkan itu semua. Membatalkan artinya dia enggak mau mengamalkan apa yang wajib dia laksanakan dari konsekuensi mengucapkan dua kalimat syahadat. La yang kudu hadza, dia membatalkan itu. Wa la yaf'alu dzalika, dia tidak melaksanakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang diucapkan, la tujdihi hadhihi syahadat. Maka kalimat syahadat ini, la tujdihi, tidak memberikan faedah buat dia. Terus wakadzalika idza qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baik. Nah, demikian pula ketika dia menyatakan wakadzalika id qala, ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tsumma sabballaha azza wa jalla, kemudian dia mencela Allah, ya, ya tibutat aila tanfauhu, enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya dia mengucap syahadat la ilaha illallah, dia mencela Allah, mencela Rasul, mencela syariat Islam, batal kalimatnya. Barakallahu fikum. Nah, terus siapa? Faris, baca Faris. Baik, perhatikan. Kata Syekh bin Baz, wahajatun nas ila tahkimis syariah. Kebutuhan manusia kepada berhukum kepada syariat, menjadikan syariat sebagai hukum, ini lebih agung, lebih dahsyat daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Kita lebih butuh kepada syariat daripada makan minum. Kata Syekh bin Baz. Terus lanjut. Karena usoro amrihim Lihat, perhatikan. Liana kusoro, kusoro. Kalau kusoro itu karena mentok-mentok. Nah, apa tuh bahasa kita tuh? Kok mentok-mentok sih? Karena paling mentok. Nah, jadi perkara mereka, perkara maksimal. Karena yang maksimal dari perkara mereka ini, idza fatahum at'am, kalau mereka kehilangan makan, minum, hanya mutu. Mereka mati, mentok-mentok mati kalau enggak makan enggak minum. Wal maut la budda minhu. Sedangkan mati ya memang pasti terjadi. Ya, terus As-Sarmadi. Baik. Juga kata Syekh, namun kalau dia kehilangan syariat, dia kalau enggak makan enggak minum, mentok-mentok mati. Kan begitu. Kalau dia enggak makan enggak minum, kata Syekh bin Bas, manusia itu mentok-mentok. Paling maksimal dampak yang dia dapatkan, dia mati, sedangkan mati la budda minhu. Pasti terjadi. Walakin man faqada syari'ata, namun siapa yang kehilangan syariat, dia tidak mendapatkan syariat dalam kehidupan dia, yang menata kehidupan dia, mengatur kehidupan dia, wahada anha, hada yahidu, ya, dan dia menyimpang dari syariat tersebut, malah melawan syariat, wattaba ghairaha, dia mengikuti selain syariat, dia malah mengikuti hukum togut, undang-undang togut. Fa nihayatuhu al azab, maka endingnya adalah dia akan mendapatkan azab. Azab yang apa? As-sarmadi. Azab yang abadi, enggak putus-putus. Wal akibatu al wakhimah, ya, dan akhir kesudahan yang buruk. Fala sawaa, maka enggak sama orang yang enggak makan enggak minum dengan orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Baibar kalau fikum. Ini yang ngomong siapa nih? Syekh bin Bas ini, nanti sangkain ana lagi yang ngomong. Ya cukup dulu ya, udah jam 9 lewat. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di halaman 116. Insya Allah kita lebih awal selesainya. Biasanya kita selesai jam 10 atau setengah 10. Ya capek insya Allah. Kita lanjutkan lagi. Subhanallah, alhamdulillah, yang mau tanya silakan, mau tanya protes, aduh.